Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu amma dhanantu akhwatuha aina dhairuha fil amal. Jadi ini sekarang sudah membahas dhanna ya. Amil nawasih yang ketiga yaitu dhanna. Dhanna dan saudara-saudaranya. Saudara ini di sini diartikan dengan kalimat-kalimat yang sama dengan dhanna ya. Kalimat-kalimat yang sama dengan dhanna dari sisi amalnya. Jadi maksud saudara itu adalah kalimat-kalimat selain dhanna yang amalnya sama dengan dhanna. Fa fil kalami hunna isti'aratun tasrifiyah. Kalau apa itu akhwatuha adalah diartikan dengan nadhairuha, maka kalimat akhwatuha itu istilah balaghahnya, ini istilah balaghah ya, adalah isti'arah tasrifiyah. Ini nanti ada penjelasannya nanti. Haitsu syubbihatin nadhair bil akhwat. Wastu'irat lin nadhair ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah. Jadi isti'arah tasrihiyah itu penjelasannya kalimat-kalimat yang menyerupai dhanna itu disamakan dengan saudara, disamakan dengan saudara. Kemudian kata akhwat ya, kata akhwat dipinjam untuk makna nadhair. Jadi sebenarnya makna dari akhwatiha adalah sesuatu yang diserupakan kepadanya. Itu namanya isti'arah tasrihiyah ya. Wa dhabituha, ini pengertian ya. Pengertian isti'arah tasrihiyah itu apa? Ini pengertiannya. Wa dhabituha ayyudkarul musyabbahu bihi. Jadi ini poin pentingnya ini. Kan dalam apa ya, tasbih ya, tasbih atau menyerupakan sesuatu itu ada sesuatu yang diserupakan, ada sesuatu yang diserupai ya. Jadi nadhair disamakan dengan akhwat. Nadhair ini namanya musyabbah ya, namanya musyabbah. Kalau akhwat ini namanya musyabbah bi. Atau biasanya contohnya misalkan Zaidun, Zaidun ka asad ya, Zaid seperti singa. Zaid ini musyabbah ya, pokoknya yang depan itu musyabbah. Kemudian asad ini musyabbah bihi, musyabbah bihi. Pokoknya yang apa? Setelah kaf ya, setelah kaf itu namanya musyabbah bihi. Lah dalam kalimat akhwatuha, akhwatuha itu adalah musyabbah bihi ya. Jadi kan nadhair disamakan dengan akhwatiha. Berarti nadhair adalah musyabbah, akhwatiha adalah musyabbah bi. Nah, di sini dikatakan isti'arah tasrihiyah karena yang disebutkan adalah akhwatiha. Yang disebutkan adalah akhwatiha yang dalam penyamaan ini sebagai musyabbah bi. Jadi kalau yang disebut adalah musyabbah bi namanya isti'arah tasrihiyah. Ini ilmu balaghah sebenarnya. Bihila fil isti'aratil makniyah fa inna dhabitaha ayat qural musyabbahu wa yutwa dzikrul musyabbahi bihi. Kalau isti'arah yang menyebutkan musyabbah itu namanya makniyah. Isti'arah yang menyebutkan musyabbah namanya makniyah dan ada petunjuk ya, ada petunjuk untuk menyebutkan musyabbah bihi. Jadi intinya isti'arah itu ada dua. Intinya isti'arah itu ada dua. Ada tasrihiyah, ada makniyah. Kalau tasrihiyah itu yang disebut adalah musyabbah bi. Kalau makniyah yang disebutkan adalah musyabbah. Tapi ada tambahan ini ya, ada petunjuk untuk musyabbah bi. Kama fi qauli syair, ini dicontohkan di sini. Dicontohkan isti'arah makniyah. Contohnya seperti ucapan syair, wa idzal maniyatu ansabat atfaraha alfaita kullatamimatin la tanfa'u. Bila kematian telah menancapkan kukunya, maniyah ini kematian ya. Bila kematian telah menancapkan kukunya, maka engkau akan menemukan semua jimat, semua jimat ya, jimat atau pokoknya apa mantra-mantra ya, semua jimat tidak akan bermanfaat. Kalau kematian sudah datang itu jimat apapun tidak akan bisa menghalangi. Ini contoh apa itu isti'arah makniyah. Di kata maniyah ini mahalus syahidnya ya. Ini penjelasannya ini. Haitsu syubbihal maniyatu bisabui. Jadi kematian diserupakan dengan hewan buas. Kematian diserupakan dengan hewan buas. Berarti kematian ini adalah musyabah ya. Musyabah, hewan buas adalah musyabah bihi. Nah, di dalam syair tadi yang disebutkan adalah musyabah. Oleh karena itu namanya makniyah. Tasbihan mudmaron fin nafsi ala sabili isti'arah bil kinayah. Jadi keserupaan itu tersimpan dalam hati secara apa itu isti'arah kinayah ya. Wa tuwiya zikrul musyabbahu bihi wa wa asyabu. Dan disimpan, tuwiya disimpan ya. Penyebutan musyabbah bihi itu disimpan. Makna asalnya itu dilipat ya. Tadi yutwa ini saya artikan apa tadi? Maknanya di mana aslinya untuk yutwa itu dilipat, tapi maksudnya tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan hanya musyabbah saja, musyabbah bihnya tidak disebutkan. Wawa asabu, musyabbah bih di apa contoh ini adalah sabu. Warumiza ilaihi bisai'in min lawazimihi. Nah, musyabbah bih yang tidak disebutkan itu diisyarati ya, diisyarati dengan sesuatu yang melekat pada dirinya, sesuatu yang melekat pada musyabbah bih. Wahwa atfal, ya, sesuatu yang melekat itu adalah kuku. Jadi di sini kan kematian menancapkan kukunya. Kematian disamakan dengan apa itu hewan buas, tapi hewan buasnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan tapi diisyarati dengan sesuatu yang melekat pada dirinya yaitu kuku. Kuku ini kan identik dengan hewan buas ya. Kuku ini identik dengan hewan buas. Jadi ini namanya isti'arah bil kinayah. Li'anal atfaro tulazimus sabu. Mengapa atfar ini disebut dengan lawazim ya? Lawazim sesuatu yang selalu ada. Ya karena kuku itu identiknya dengan hewan buas. Wa dzikrun nasbi tasrih. Penyebutan ansabat ini, penyebutan ansabat ini namanya tarsih ya. Tarsih. Ini sebenarnya balagoh ini ya. Tapi ya disinggung sebentar juga disinggung sedikit juga bagus nih. Qauluhu fa inna tansibul mubtada' wal khabar. Dzana wa huwa adalah amil yang menasabkan mubtada' dan khabar. Jadi keduanya menjadi nasab ya. Mubtada khobar yang asalnya keduanya rofa, kalau kemasukan dzana dan saudaranya berubah menjadi nasab. Wa mahalu hadza idza lam tulugha au tu'allaq. Ya, amal ini, amal menasabkan mubtada dan khobar itu selama dzana tidak diabaikan atau tidak digantungkan. Jadi dalam istilah apa itu dzana dan saudaranya itu ada dua istilah ya. Ada istilah ilgha, ini nanti dijelaskan. Ada istilah ta'liq, tapi kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga memahamkan, semoga bermanfaat.